di tangan yang harus dihadapi. Tapi mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak, oh tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya.